Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih mutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan kita di kesempatan ini, meskipun agak terlambat pelaksanaannya karena acara khitanan massal yang ada di Masjid Raya Ukhuwah, namun alhamdulillah tetap bisa kita laksanakan. Kita akan memasuki bab yang baru dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a tentang dinul anbiya'i alaihi musallatu wassalam wahid, bahwa para agama atau agama para anbiya adalah satu. Agama para anbiya adalah satu. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya agama para anbiya alaihi musallatu wassalam adalah agama yang satu, meskipun syariat mereka berbeda-beda dan bermacam-macam. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat ke-13, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama, apa yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, apa yang kami wahyukan pula dengannya kepada Ibrahim dan Musa serta Isa. Hendaklah kalian menegakkan agama, wala tatafarraqu fih, dan jangan bercerai-berai. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51-52, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha, makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah. Inni bima ta'amaluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, dan sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah. Di sini ikhwan fi din azzakumullah, Allahu azza wa jalla menyebutkan tentang para rasul bahwasanya mereka adalah umat yang satu. Umat yang satu. Bahkan yang semakin mempertegas lagi adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, al-anbiya'u ikhwatun li'alat, para nabi itu adalah ikhwah, bersaudara, li'alat. Makna li'alat adalah satu bapak dari ibu yang berbeda-beda. Maksudnya adalah naam, mereka tegak di atas ajaran yang satu, di atas tauhid, meskipun syariatnya bermacam-macam dan berbeda-beda. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan, agama para nabi adalah agama Islam yang Allah Azza wa Jal tidak menerima selain daripada Islam. Dan Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan menunaikan dengan penuh ketaatan, wal-khulusu minasyirki wa ahli, berlepas diri, al-bara'ah, dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Inilah ajaran para anbiya, ajaran para rusul yang mereka bersepakat di atasnya menjadi ajaran agama yang satu, tauhid, wal hadzar minasyirik, memperingatkan dari kesyirikan. Perhatikan Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang Nuh alaihi salam, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah agar aku termasuk dari orang muslim. Dan makna Islam sebagaimana yang telah kita ungkapkan tadi, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri atau berserah diri kepada Allah dengan tauhid, menunaikan dengan penuh ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Dan Allah Azza wa Jal menyatakan tentang Ibrahim alaihi salam, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, ketika Rabbnya berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah, berislamlah, maka beliau menyatakan, aku berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Allah Azza wa Jal juga menyatakan tentang Musa dalam surah Yunus ayat 84, wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, hendaklah hanya kepadanya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang muslim. Lihat, semua ayat yang kita sebutkan tentang agama para anbiya tersebut adalah agama yang ditegakkan di atas Islam, di atas tauhid. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyatakan tentang Isa, wa id auhaytu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli, ketika aku wahyukan kepada hawariyun, aku perintahkan kepada hawariyun, hendaklah kalian beriman kepadaku dan rasulku, Qalu amanna, mereka menyatakan kami beriman. Washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Juga Allah berfirman tentang malaikat Saba, ratu negeri Saba. Naam, beliau menyatakan Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwan fi din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka Islam adalah agama seluruh nabi, yaitu berserah diri semata-mata hanya kepada Allah. Akan tetapi, siapa yang berserah diri kepada Allah tapi juga kepada selain Allah, maka dia bukan seorang muslim, tetapi dia dikatakan sebagai seorang apa? Musyrik. Dan siapa yang berserah diri kepada selainnya dan tidak berserah diri kepada Allah, kana mustakbiran, tadi seorang yang menyombongkan diri, seorang kafir. Maka setiap orang musyrik dan setiap orang yang menyombongkan diri, tidak mau tunduk kepada Allahu Azza wa Jal, beribadah kepadanya, maka dia kafir. Ikhwan fi din azzakumullah, makna istislam, berserah diri kepada Allah, dan kandungan yang ada di dalam makna kalimat ini adalah beribadah kepada Allah semata, taat kepada Allah semata, yaitu dengan mentaatinya pada semua waktu dari perbuatan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan pada waktu tersebut. Ini ada qaid, ada batasan. Jadi mentaati Allah Azza wa Jalla atas satu perbuatan yang Allah perintahkan di waktu itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah contoh di awal Islam, Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk salat menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Di mana? Palestina. Lalu setelah itu Allahu Azza wa Jalla memerintahkan untuk menunaikan salat bi istiqbalil Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Maka setiap ibadah yang kita lakukan di saat diperintahkannya perintah tersebut, maka itu bernilai ibadah, dinilai sebagai bentuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal di saat itu. Akan tetapi, ketika Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk salat menghadap ke Al-Ka'bah, berarti syariat yang lama ini telah dihapuskan, dimansukh. Maka tidak ada halal, maka tidak halal bagi seorang pun setelah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk salat menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Naam, tidak halal bagi dia untuk tetap menunaikan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan lagi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum, sehingga Allah Azza wa Jal telah mensyariatkan sebuah syariat, tetapi Allah Azza wa Jalla juga dengan kehendak dan hikmahnya terkadang memansuhkan, menghapuskan syariat tersebut. Maka semua ajaran para anbiya yang sebelumnya, semua rasul yang sebelumnya, dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi dinilai ibadah jika ada orang yang masih beribadah dengan ajaran para anbiya sebelumnya. Karena kedudukan Rasul sebagai nasikh, sebagai penghapus, berdasarkan kehendak dan hikmah Allah Azza wa Jal. Sebagaimana pula hikmah Allah Azza wa Jal dan kehendaknya pada syariat satu nabi, sebagaimana yang telah kita contohkan, pada syariat satu orang nabi saja, bisa Allah Azza wa Jal menetapkan, memerintahkan satu perbuatan, tapi di waktu yang lain Allah memansuhkannya, sebagaimana kewajiban salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Allah hapuskan untuk salat menghadap ke Al-Ka'bah. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah syariat yang berlaku sampai hari kiamat dan menghapuskan syariat yang sebelumnya. Dan dia adalah sebuah syariat yang mengandung kemaslahatan, syamilatun, mencakup secara menyeluruh, wa kamilatun, dan sempurna, wa salihatun likulli zamanin wa makan, dan sesuai untuk setiap waktu dan tempat. La tubaddal wa la tunsakh, yang tidak akan pernah diganti lagi dan tidak pernah dihapuskan, sehingga tidak ada pilihan bagi penduduk bumi seluruhnya sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, kecuali menjadi kewajiban atas mereka untuk mentaati dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla menyatakan, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yang Allah panggil dalam ayat ini adalah seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a, aku adalah rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Kapan dan dimanapun serta di zaman apapun mereka hidup, mereka terkenai oleh panggilan ayat ini untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran Rasulullah mencakup semua umat, semua tempat, waktu dan zaman. Nah, maka kesimpulannya kata Syekh, atau sebelum itu, ayat-ayat yang telah kita sebutkan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkandung padanya khitab li jami'il khalq. Pembicaraan ayat-ayat tersebut ditujukan kepada semua hamba, jin ataupun manusia, meskipun berbeda-beda jenis mereka. Dan tidak ada satu hukum pun yang dikhususkan bagi orang-orang Arab tanpa yang lainnya. Tanpa yang lainnya. Dan turunnya ayat-ayat Al-Quran bilisanil Arab, dengan bahasa Arab, itu hanyalah dalam rangka tabligh, penyampaian bahasa saja, bukan sebagai bentuk pengkhususan hukum bahwa Al-Quran hanya berlaku bagi orang-orang Arab, sehingga tidak ada celah dan tidak ada peluang bagi siapapun untuk kemudian memunculkan syubhat, kerancuan dan penyimpangan bersandar kepada hawa nafsu untuk kemudian mereka menyatakan kami adalah Islam yang berbeda dengan Islam Arab. Kita ingin menegakkan Islam Nusantara yang berbeda dengan Islam Arab. Fahadha dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jal turunkan kepada beliau Al-Quran bilisanin Arab, dengan bahasa Arab, dalam rangka tabligh. Beliau menyampaikan terlebih dahulu kepada kaumnya, kemudian dengan perantara mereka akan tersebar Islam tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan berdakwah kepada karib kerabatnya terlebih dahulu, kemudian yang jauh. Tidakkah menjadi ayat yang sangat jelas ketika Allah azza wa jalla menyatakan bahwasanya tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, di semua manusia, di segenap penjuru dunia berlaku syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah azzakumullah, maka kesimpulannya bahwa agama para anbiya adalah agama yang satu, itu ikhlas kepada Allah azza wa jalla dengan tauhid dan melarang dari perbuatan kesyirikan dan berbagai macam kerusakan, meskipun bermacam-macam syariat mereka sesuai dengan zaman dan kebutuhan yang ada di setiap zaman tersebut dari zaman-zaman para anbiya, sampai mereka kemudian ditutup risalahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah yang mencakup semua makhluk yang terus berlangsung sampai akhir zaman, tidak pernah diganti dan tidak dirubah serta dihapuskan. Dan dia, yakni syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah syariat yang salihah, yang cocok, wa muslihah, dan memberi perbaikan, likulli zamanin wa makan, untuk setiap zaman, setiap waktu dan di setiap tempat. Dan tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ikhwan fi din azzakumullah, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan dengan apa yang telah diperintahkan oleh para rasul sebelum beliau, dari upaya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, sehingga beliau membenarkan saudara-saudaranya dari para rasul, dan saudara-saudaranya rasul tersebut juga telah memberi kabar gembira tentang bakal kedatangan beliau. Lebih-lebih lagi, na'am, rasul yang paling dekat zamannya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Nabiullah Isa alaihi salam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Salah satu nama rasul, karena sebagaimana diriwayatkan ketika Rasulullah menyebutkan namanya itu ada 5, ana Muhammad wa ana Ahmad, aku bernama Muhammad dan juga bernama Ahmad, wa ana al-mahi, dan aku adalah al-mahi, alladhi yumha bil kufur, yang menghapuskan, di mana dihapuskan kekufuran dengan diutusnya aku, wa ana al-hashir, dan aku adalah al-hashir, pembangkit, alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi, yang manusia dibangkitkan setelah masaku, na'am, wal-aqib, dan al-aqib artinya adalah alladhi laysa ba'dahu nabiyun, yang tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khon fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian bab yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, yaitu dzikru khasa'isi ar-rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ijmalan, penyebutan kekhususan rasul sallallahu alaihi wasallam secara mujmal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Fauzan, memiliki kekhususan-kekhususan yang dikhususkan atas beliau dari selainnya dari anbiya, dan juga beliau memiliki kekhususan yang berbeda dari umat beliau. Jadi sisinya ada berapa? Ada 2. Satu apa? Kekhususan yang berbeda dengan siapa? Para nabi. Kemudian kekhususan yang berlaku bagi beliau tidak berlaku bagi umatnya. Kata Syekh Al-Fauzan menyebutkan kekhususan yang dikhususkan bagi Rasulullah selain daripada para anbiya, jumlahnya ada banyak. Di antaranya adalah annahu khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad bapak seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ini kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua adalah al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji ini dalam bentuk asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang agung. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 79, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman, apa? Maqaman mahmuda, semoga Rabbmu membangkitkan engkau dalam kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda. Dan al-maqam al-mahmud tersebut adalah as-syafa'atu al-uzma, syafa'at yang besar. Tentang syafa'at teriwayatkan dalam hadis yang cukup panjang, al-muttafaq ala sihatihi, yang disepakati atas kesahihannya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengumpulkan manusia dan jin di al-mawqif, dari awal sampai akhir umat. Maka sebagian mereka berkata, sebagian yang lainnya, tidakkah kalian lihat apa yang sedang kita rasakan dari kengerian di hari ini? Tidakkah kalian memandang untuk datang kepada seseorang agar meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jal? Maka mereka pun datang menjumpai Nabiullah Adam alaihi salam, sembari menyatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadai, Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa 'allamaka asma'a kulli syai', dan Allah mengajarkan kepada engkau nama segala sesuatu. Isfa' lana rabbak, mintakanlah syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Fa Adam alaihi salam ya'tadzir wa yamtani', beliau meminta uzur dan menghalangi dirinya, merasa malu meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jal. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Maka beliau mengarahkan manusia datang kepada Nuh, dan mereka menyatakan, ya Nuh anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard, engkau lah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi, mintalah syafaat kepada Allah Azza wa Jal. Maka beliau pun menyatakan jawaban yang sama, nafsi, nafsi, diriku, diriku, rasa malu kepada Allah Azza wa Jal meminta syafaat. Lalu beliau mengarahkan manusia datang kepada Adam atau kepada Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Imamul Hunafa, pemimpin ahli tauhid, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Naam. Beliau pun menyampaikan jawaban dan uzur yang sama, merasa malu dan tidak pantas meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jal. Lalu beliau arahkan manusia datang kepada Musa, Nabiullah Musa alaihi salam, Kalimur Rahman, yang telah Allah ajak bicara beliau, dan seorang nabi yang Allah Azza wa Jal telah menurunkan Taurat kepadanya. Dan Taurat adalah kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala tulis dengan tangannya sendiri. Ternyata Nabi Allah Musa juga menyatakan jawaban yang sama. Lalu beliau mengarahkan manusia datang kepada Isa alaihi salam, naam, sebagai kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, kalimat yang disampaikan kepada Maryam dengan kalimat kun dalam penciptaan Isa alaihi salam, wa ruhum min, dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak menyampaikan uzurnya apa, tetapi beliau mengalihkan manusia kepada yang berhak atas hal tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, ana laha, aku yang berhak untuk syafaat tersebut. Maka beliau pun kemudian tersungkur bersujud kepada Allah, menyampaikan puji-pujian yang hanya berhak bagi Allah Azza wa Jal, sampai Allah memberikan izin kepada beliau dengan menyatakan, irfa' ra'saka, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, wa qul yusma', berbicaralah kamu akan didengar, wasfa' tushaffa', Wasal tu'fa, mintalah kamu akan dikasih. Wasfa' tu syafa' dan minta syafa'atlah, engkau akan diberikan syafa'at. Maka di saat itu barakallahu fikum, nampak tentang kedudukan Rasul yang mulia di seluruh umat manusia dan jin dari awal sampai akhir hari kiamat. Dalam kondisi semua makhluk Allah Azza wa Jal berkumpul di tempat itu menyaksikan bagaimana para anbiya tersebut merasa enggan dan menolaknya, sehingga nampaklah kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, al-maqam al-mahmud, diberikan asy-syafa'atu al-uzma, untuk memberi syafaat bagi ahlul mauqif. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah umumu bi'tsatihi ila tsaqalain al-jin wal-ins. Keumuman risalah beliau yang mencakup jin dan manusia. Yang mencakup jin dan manusia. Dan Syekh menyebutkan dengan penjelasan yang cukup panjang, menyebutkan ayat-ayat yang padanya terdapat penjelasan bahwasanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup semua manusia dan jin. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah diturunkannya Al-Qur'an yang agung. Sebuah kitab yang Allah Azza wa Jalla telah menantang semua jin dan manusia untuk mendatangkan yang paling kecil semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, tetapi mereka tidak mampu dan tidak akan pernah mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan kekhususan yang berikutnya yang berbeda dari para anbiya yang lainnya adalah Al-Isra ila Baitul Maqdis. Perjalanan di malam hari dari Makkah, dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Wal mi'raj, kemudian dimi'rajkan dari Baitul Maqdis ila samawatil ula, sampai langit yang paling tinggi, mencapai Sidratul Muntaha. Naam, mencapai Sidratul Muntaha, di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan padanya gemuruh al-qalam, gemuruh pena. Fakana qaba qausaini aw adna, Rasulullah sangat dekat, sejarak dua tombak atau bahkan lebih dekat lagi. Ini beberapa kekhususan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dari para anbiya yang lainnya. Adapun kekhususan beliau yang berbeda dari umatnya adalah di antaranya adalah at-tahajjud pada malam hari atau qiyamul lail. Qiyamul lail. Ada yang menyatakan bahwa qiyamul lail dulunya wajib bagi Rasulullah sampai beliau meninggal. Kewajiban itu berlaku. Berdalil dengan ayat dalam surah Al-Muzzammil, ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila. Qumil layl, bangunlah pada malam hari, illa qalila, kecuali sedikit. Tetapi yang rajih kata Syekh adalah annahu kana wajiban alaih. Dulunya qiyamul layl itu hukumnya wajib bagi Rasul. Thumma nusikha, kemudian dihapus kewajiban itu menjadi sunnah dengan turunnya ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Naam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagai nafilah bagi dirimu. Kemudian kekhususan yang lainnya adalah tahrimuz zakat alaihi wa ala alihi. Diharamkannya zakat bagi Rasulullah dan bagi ahlu bait Rasulullah. Kalau hadiah boleh, zakat yang tidak boleh. Sedekah juga tidak boleh. Di antara kekhususan beliau yang lainnya adalah dihalalkan bagi beliau wisal, berpuasa wisal. Berpuasa wisal. Kekhususan yang berikutnya adalah dihalalkan bagi beliau menikah lebih dari 4 orang wanita. Menikahi dalam bentuk mengumpulkan. Naam. Mengumpulkan lebih dari 4 orang wanita. Dan yang berikutnya adalah bahwasanya beliau tidak diwarisi. Beliau tidak diwarisi. Dan kekhususan yang lainnya adalah baqa'u zaujiyatihi. Tetapnya pernikahan Rasulullah terhadap istri-istrinya meskipun beliau telah meninggal. Kedudukan perkawinan Rasulullah itu tetap terjaga dan berlaku bagi istri beliau meskipun beliau telah meninggal. Sehingga tidak halal bagi seorang pun untuk memperistrikan janda-janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal. Karena mereka adalah ummahatul mu'minin. Ibunda-ibunda kaum mukminin. Atau istri yang diceraikan Rasulullah di masa hidupnya, maka hurmah ini, kehormatan itu tetap berlaku dan istri yang beliau ceraikan tidak boleh untuk dinikahi. Dan yang lainnya dari berbagai macam khasais an-nabawiyah, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kita akan berbicara tentang tiga hal, maksudnya berbicara secara terperinci, min a'zami khasais nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk kekhususan Nabi yang paling besar, yaitu Al-Isra' wal-Mi'raj. Kemudian yang kedua, umumu risalatihi, keumuman risalah beliau. Dan yang ketiga, wa khatmu an-nubuwati bihi sallallahu alaihi wasallam, nubuwah, kenabian itu ditutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din azakumullah, perincian dari tiga perkara ini, pembahasan secara panjang lebar tentang Al-Isra wal Mi'raj, keumuman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi penutup para nabi dan rasul, insyaallah taala akan kita bahas di kajian-kajian mendatang. Insyaallah kita rasa cukup sampai di sini. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.